ke pasal yang baru, bab al-lafazat, madkhalul ma'asi, madkhalul lafzah, pintu masuk lafaz. Qala rahimahullah, wa amma al-lafazat فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة فلا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. Adapun lafazat, termasuk di antara tempat-tempat masuknya syaitan kepada diri kita, menjaganya adalah dengan cara jangan sampai keluar terucap lafaz-lafaz yang dha'i'ah, yang sia-sia, tidak ada gunanya. Bal la yatakallam illa fima yarju fihi ribha wa ziyadata fi dinihi. Bahkan dia tidak berbicara kecuali dalam perkara-perkara yang di situ dia mengharapkan keuntungan dan tambahan bagi agamanya, bagi imannya, bagi takwanya. Fa idza arada an yatakallama bil kalimati nadhar. Setiap kali dia ingin mengucapkan satu perkataan nadhar, dia memperhatikan, ini dia menunggu, dia melihat, meneliti. Hal fiha ribhun wa faidatun am la? Apakah di dalam perkataannya itu ada keuntungan yang dia peroleh dan ada faedah dunia atau faedah akhirat, menambah agamanya ataukah tidak? Fa in lam yakun fiha ribhun amsaka anha. Kalau tidak ada pada kalimat yang akan diucapkannya itu keuntungan, amsaka anha, dia menahan, dia tidak jadi menggerakkan lisannya, dia menahan dirinya, dan dia dapat emas karena diam itu emas. Wa in kana fiha ribhun nadhar, kalau dia yakin di situ ada keuntungan, dia melihat lagi. Hal yafutuhu biha kalimatun hiya arbah minha fala yudayyi'uha bihadhihi. Apakah dengan dia mengucap, kalau misalnya dia melihat dalam ucapannya itu bernilai baik, ada faedah di dalamnya, tapi dia harus melihat lagi, apakah dari kalimat yang akan dia ucapkan ini dia akan kehilangan sesuatu yang lebih beruntung dari ini, yang lebih menguntungkan dari kalimat yang akan diucapkannya ini, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya, menukarnya dengan yang lebih menguntungkan tadi. Mendingan dia diam daripada dia kehilangan yang lebih bernilai, lebih berharga. Qala wa idza aratta an tastadilla ala ma fil qalbi. Kalau engkau ingin mencari dalil tentang apa yang ada di dalam hati, fastadil bi alaihi bi harakatil lisan, maka carilah dalil atau bukti tentang apa isi hati itu melalui gerakan lisan. Fa innahu yutli'uka 'ala ma fil qalb, karena itu akan membuatmu tahu, menampakkan kepadamu apa yang ada di dalam hati. Sya'a sahibuhu am aba, mau atau tidak mau pemiliknya, itu akan terungkap, ya, akan diketahui orang apa yang jadi isi hatinya. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, al-qulubu qal-qudur taghli bima fiha wa al-sinatuha magharifuha. Hati itu seperti periuk yang mendidih di dalamnya dengan apa yang ada di dalamnya, dan lisan-lisan itu adalah gayungnya, sendok untuk mengambil apa yang ada di dalam periuk tadi, apa yang ada di dalam hati tersebut. huluun wa hamid wa adbun wa ujad wa ghairu dhalik. Baik. Fandur ar-rajul, fandur ar-rajul hina yatakallam. Maka tunggulah, fandur ila ar-rajul hina yatakallam. Perhatikanlah seseorang ketika dia berbicara. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka mimma fi qalbihi. Karena lisannya akan mencidukkan untukmu, mengambilkan untukmu, menyendokkan untukmu apa yang ada di dalam hatinya. Hulun wa hamid, yang manis ataukah yang asam, yang segar ataupun yang payau, yang pahit, wa ghairu dhalika, dan yang lainnya. Wa yubayyinu laka ta'mu qalbihi i'tirafu lisanihi, yang akan menjelaskan kepada kamu, kepada kita, cita rasa yang ada di dalam hatinya itu adalah pengakuan-pengakuan atau iltirat, sendokan-sendokan dari lisannya, celotehan, ungkapan-ungkapan lisannya. Itulah yang ada di dalam hati. Ai, artinya kata beliau, kama tat'am bilisanika tu'ma ma fil qidr minat ta'am fatudriku al-ilma bihaqiqatihi kadhalika tat'amu ma fi qalbi rijal fi qalbi rajul min lisanihi fatadhuku ma fi qalbihi min lisanihi kama tadhuku ma fil qidri bilisanika. Sebagaimana engkau merasakan, mencicipi dengan lisanmu cita rasa makanan yang ada di dalam periuk, lalu engkau mendapatkan ilmu tentang hakikat apa yang ada di dalam periuk tersebut. Ini asam, ini kurang asin, ini kurang pedas, ini kurang manis. Kadzalika tat'am ma fi qalbi ar-rajul min lisani. Seperti itu juga kita akan mendapatkan cita rasa yang ada di dalam hati seseorang melalui lisannya. Maka kita akan merasakan apa yang ada di dalam hatinya dengan melalui lisan orang tersebut. Bukan lisan kita, tapi lisannya yang punya hati tersebut, yang ingin kita ketahui tentang hatinya. Kama tadzuku, sebagaimana kita bisa merasakan, kama sebagaimana Anda merasakan apa yang ada di dalam periuk dengan lisan kita, mencicipi dengan lisan kita. Qala wa fi haditsi Anas al-marfu', disebutkan di dalam hadis Anas marfu'. Hadis ini dhaifkan oleh Al-Haythami dan yang lain. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan kokoh, tidak akan lurus iman seseorang sampai hatinya menjadi lurus. Tidak akan lurus hatinya sampai lisannya menjadi lurus. Dalam riwayat disebutkan lagi juga, setiap pagi anggota tubuh itu semuanya mendikte, mengatakan kepada lisan, kami semua tergantung kepadamu. Kalau kamu lurus, kami pun lurus. Kalau kamu rusak, kami pun rusak. Maka, ini diingatkan, bahkan disebutkan oleh mereka yang paling layak dari anggota tubuh ini yang dipenjara paling lama adalah lisan kita. Beberapa waktu yang lalu, dan kita sudah lewat juga dalam Arba'in Nawawiyah. Wahal yakubun nasa ala wujuhim au ala manakhirihim fi jahannam illa hasa'idu al-sinatihim. Bukankah yang melemparkan manusia di atas muka-muka mereka atau kerongkongan mereka tidak lain adalah panen lisan mereka. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara. Apa yang menyebabkan manusia itu banyak masuk neraka mayoritasnya? Qala, al-famu wal farj, mulut dan farj. Qala Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Qala rahimahullah, wa qad sa'ala Mu'adz Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil amal alladhi yudkhiluhu al-jannah wa yub'iduhu minan nar fa akhbarahu bi ra'sihi. Rasul amri al Islam wa amuduhu as-salah wa dzurwatu sanamihi jihad fi sabilillah. Tsumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah kamu aku beritahukan tentang kunci itu semua yang mengendalikan itu semua? Qala bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisan nafsi, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya sendiri. Tsumma qala kuffa 'alaika hadza, tahan olehmu ini. Qala fa qala Mu'adz wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih, apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Fa qala sakidatka ummuka ya Mu'adz, alangkah sedihnya ibumu kehilangan engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim, bukankah yang melemparkan manusia ke neraka di atas muka-muka mereka atau kerongkongan mereka tidak lain, atau hidung-hidung mereka tidak lain adalah panen lidah mereka, buah dari ucapan-ucapan mereka. Nah, itu yang tidak terpikirkan, makanya diingatkan oleh Rasulullah, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin fi suqtillah yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan. Ada orang yang bicara tanpa peduli, lam yulqi bihibalan, tidak pernah dia pikirkan apa yang dia ucapkan, dilemparkan ke neraka sejarah yang dalamnya tahu 70 tahun. Nah, qala Tirmidzi haditsun sahih. Nah, hadis ini sahih. Ada dalam Arba'in Nawawiyah juga. Nah, wa min al-ajab, dan yang sangat mengherankan adalah annal insana yahunu alaihi tahaffudz wal ihtiraz min aklil haram wadz-dzulmi wadz-dzina. Yang mengherankan kita itu, ringan bagi kita untuk menjaga diri, mudah untuk menjaga diri, melindungi diri dari makan-makan yang haram. Nah, mampu kita untuk menahan diri dari berbuat zalim, merampok, membunuh, mencuri misalnya, merampas harta orang lain. Wazina, perbuatan keji yang satu ini juga bisa dijaga. Wassariqah, mencuri. Wasyurbil khamar, minum khamar. Nah, wa minan nadhar muharram, melihat kepada yang diharamkan. Wa ghairi dhalik, dan lain-lain. Wa yas'abu alaihi tahaffud min harakati lisanihi. Wa yas'abu alaihi tahaffud min harakati lisanihi. Tapi dia sangat sulit untuk menjaga diri dari gerak lisannya sendiri. Hatta tara ar-rajul, sampai anda melihat seseorang, yusyaru ilaihi bid-din waz-zuhdi wal ibadah, diisyaratkan orang-orang ini ahli agama, ahli ibadah, ahli zuhud, wa huwa yatakallamu bil kalimat min sukhtillah, tapi dia bicara dengan satu kalimat yang mengundang murka Allah. Sudah kita lewati hadisnya, sering kita dengarkan dari Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah mengatakan apa? Aubaqad dunyahu wa ukhrahu. Dia menghancurkan dunia dan akhiratnya. Tidak ada lagi tersisa. Nah, zuhud masya Allah, ahli ibadah. Nah, ya, ahli ibadah, taat, luar biasa banyak amalannya. Wa huwa yatakallamu bil kalimat min sukhtillah. Tapi dia mengucapkan kalimat, kata-kata yang mengundang murka, yang menjawabkan murka Allah. Allah marah kepada dia. La yulqi laha balan, tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia pertimbangkan apa yang dia ucapkan. Dia hitung-hitung. Selesai, lepas. Tidak dia sadari kalau itu tercatat di sisi malaikat. Tidak tahu nanti dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang terucap melainkan di situ ada raqib dan atid. Nah, yang mencatat, yang menulisnya, ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatatnya, Allah menghitung-hitungnya, mengumpulkannya, tapi mereka lupa, kita lupa. anggap tidak betul, kan cuma kalimat. Nah, hati-hati, ya, hati-hati. Apalagi kalau ketika kita berbicara tentang urusan din, agama, urusan dakwah, nah, ya, yang betul-betul harus kita pertimbangkan. Nah, walhamdulillah Allah pilih enam, ya, Allah berikan kita nikmat. Nah, kita dibimbing oleh para ulama, dibimbing juga bersama para asatidzah yang dibimbing oleh para ulama, sehingga kita, nah, terjaga, ya. Ada yang mereka yang memikirkan maslahatan yang lebih berat, nah, ya. Nah, untuk urusan tersebut, maka tinggal kita juga menjaga, jangan sampai kita keluar dari ucap lisan kita hal-hal yang tidak kita pertimbangkan, ternyata melemparkan kita ke dalam neraka waliyadzillah. Ingatlah, ya, selalu kita ulang, kita kelilipan bukan karena kerikil sebesar jempol, sebesar kepalan. Kerikil yang halus sudah membuat kita kebingungan, panik, ya, sakit luar biasa. Hanya karena butiran pasir yang halus masuk ke dalam mata kita. Nah, dan kita pun tersandung bukan karena batu kepalanya sebesar kepala gajah. Nah, karena kan kerikil yang kecil terbanting, ya, tergelincir. Nah, hal-hal yang kecil ini juga, nah, hati-hati. Nah, ketika dia dalam keadaan yang memang buruk dan kita tidak pedulikan dan membahayakan, justru bisa menghancurkan kita. Kalimat yang diucapkan orang tersebut, wallahi la yaghfiru lakallah. Nah, ya, itu luar biasa beratnya. Ahad, ahad yang diucapkan oleh seorang Bilal bin Rabah, itu luar biasa nilainya. Nah, luar biasa nilainya. Kan ringan, ringan. Baik. Qala rahimahullah, la yuqki laha balan yazillu bil kalimatil wahidati minha ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Menggelincirkan dia dengan ini satu kalimat itu, nah, yang membuat dia terlempar lebih jauh dari enam jarak yang antara timur dan barat. Wa kam tara min rajulin, betapa banyak Anda melihat orang yang mutawarnya anil fawahish wadzulm, mampu dia bersikap takwa, mampu dia bersikap wara, menjaga diri hati-hati dari kezaliman dan kekejian. Walisanuhu yafri fi a'radil ahya'i wal amwat, tapi lisannya mengadang-adangkan kebohongan, merusak, menodai kehormatan orang yang masih hidup dan maupun yang sudah mati. Wala yubali ma yaqul, dan tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Nah, merasa tidak pernah menyesal dengan apa yang dia ucapkan. Dia mengira baik. Nah, padahal itu, nah, sangat sangat. Nah, ya, kamu mengiranya itu perkara yang hayyin, wa huwa indallahi adzim. Kita mengira bahwa itu perkara yang ringan, tetapi ternyata di sisi Allah adalah perkara yang dahsyat, besar dosanya. Qala yafri fi aradil ahya wa lamat wa la yubali ma yaqul. Wa idza aradta an ta'rifa dhalik, kalau Anda ingin tahu mengenal yang demikian, fandur fi marawahu Muslim fi sahihihi, lihat apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya min hadis Jundab bin Abdullah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu kulli fulan, demi Allah semoga Allah tidak mengampuni si fulan. Faqala Allahu azza wa jalla, man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfi anni la aghfiru li fulan, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Ketika ada orang yang mengatakan wallahi semoga Allah tidak mengampuni si fulan, Allah berkata, siapa yang berani bersumpah atas terhadapku bahwa aku tidak mengampuni si fulan, sungguh aku telah ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu. Fahadzal 'abid alladzi qad abada Allah ma syaa'a an ya'budahu ahbatat hadhihi al-kalimatul wahidah amalahu kullah. Hamba, seorang budak, seorang yang ahli ibadah, ahli ibadah luar biasa yang tidak dia telah mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Masya Allahu ayyabudah. Bagaimana dikendaki oleh Allah dia beribadah kepada Allah sekian puluh tahun. Ternyata kalimatul wahidah, satu kalimat yang ringan diucapkannya ini telah meruntuhkan, menghabiskan seluruh amalan-amalannya. Hati-hati kita dengan satu ucapan, satu perbuatan yang itu bisa menggugurkan seluruh amalan-amalan kita. Banyak kan ringan misalnya, enggak sengaja, ringan misalnya apa? Melempar mushaf ke tempat sampah misalnya. Kan enggak ringan itu perkara, tapi subhanallah kekufuran, habis amalan kita. Nah. Ya, apalagi kemudian ucapan menodai kehormatan Allah dan Rasul-Nya. Lihat di zaman para sahabat. Wala in sa'altahum laqalu nah, innama nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanyakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apa alasan mereka berkata seperti itu? Ma ra'aina min qurra'ina arghabu butunan wa akdhabu alsinan wa ajban inda liqa. Main-main untuk menghilangkan penatnya jinam berjalanan. Dua bulan perjalanan, masya Allah, sebulan ke enam berangkat, sebulan 26 pulangnya, subhanallah. Enggak ada yang lain, cuma itu. Innama nakhudhu wa nal'ab, untuk menghilangkan penatnya jalan ya Rasulullah. Susah, penatnya padang pasir, musim-musim seperti ini, musim-musim paseklik, kemarau. Di saat di kampung halamannya di Madinah sendiri sedang panen anggur, panen kurma. Nah. Subhanallah. Tapi mereka berangkat dia. Nah, untuk menghilangkan kegelisahan, kepenatan perjalanan, mereka guyon, bergurau sesama mereka. Nah, ternyata Allah katakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah kamu beriman. Gugur amalan mereka. Nah, sebagian mereka ada yang dimaafkan oleh Allah karena memang murni, tahu ya, niatnya memang itu. Walaupun itu tidak pantas, maka nah, apalagi yang lebih berat. Nah, mereka yang betul-betul membenci Allah dan Rasul-Nya. Nah, membenci para sahabat, ya. Itu hal-hal yang ringan. Sebagaimana hal-hal yang baik, yang kecil sekalipun, ringan sekalipun, di sisi Allah luar biasa nilainya. Seorang laki-laki yang melihat setiap kali jalan dia melihat pohon berduri terjulur ke jalan mengganggu orang berjalan. Nah, dia pulang ke rumahnya ngambil kampak dipangkas pohon berduri itu supaya tidak mengganggu orang yang lewat. Ridha Allah dengan perbuatannya, Allah ampunkan dia. Ringan. Tapi memang karena Allah, tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang dia perbuat dan tidak ingin dipuji. Ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini sangat sangat sulit. Nah, sangat sangat sulit bagi jiwa kita manusia untuk ikhlas itu. Nah, sangat sangat berat karena nafsu kita tidak dapat bagian. Nah, tapi ketika satu amalan yang ringan sekalipun ringan dia kerjakan karena Allah. Nah, bermanfaat untuk orang lain, mungkin dipandang orang lain tidak enggak terlalu berat, tapi subhanallah ternyata bernilai. Nah, kita bisa bandingkan juga dengan amalan yang lebih bernilai dari itu, misalnya apa? Sholat, sama sholatnya satu barisan, sama-sama sholat isya, membaca bacaan yang sama, doa-doa dan zikir yang sama, gerakan yang sama. Yang satu sempurna sholatnya 9 atau 10 dia dapatkan. Yang lainnya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7. Nah. Ya. Nah ini. Nah. Qala fa idza nam fa hadha al-'abid alladhi qad 'abada Allah ma syaa'a ya'bad ya'budah ahbatat hadhihi al-kalimatul wahidatu amalahu kullah, hancur amalannya seluruhnya. Nah, wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahu dhalik. Tsumma qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa ukhra. Dia mengucapkan kalimat yang ternyata meruntuhkan dunia dan akhiratnya. Habis dunianya, dan akhiratnya. Alangkah dekatnya surga dan neraka. Alangkah mudahnya orang itu sebetulnya masuk ke dalam neraka. Sebagaimana juga sebetulnya mudah. Tapi artinya mudah, bagi orang yang dimudahkan memang mudah untuk masuk surga. Nah, neraka pun juga demikian. Ya. Nah, jadi kita berusaha. Sementara jiwa kita nafsu ammaratun bisu. Berarti surga itu sangat-sangat sulit untuk digapai. Sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah. Fufatil jannatu bil makari. Dilingkupi, dipagari surga itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang kelihatannya itu selalu kita lakukan, sepele. Tapi ketika itu terdorong dengan karena murni, karena Allah, itu luar biasa nilainya di sisi Allah. Nah, ini yang kita harus cermati dalam setiap tindak tanduk kita. Lebih-lebih ucapan. Karena kita berharap satu kalimat yang ikhlas karena Allah dan bernilai bagi orang lain, itu kita berharap menjadi simpanan kebaikan di sisi Allah. Nah, ya. Qala wa fi sunan wa fi sahihain, disebutkan di dalam sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat ya, karena ridha Allah. Dari hal ini diridhai oleh Allah dan dia tidak pedulikan apa yang dia ucapkan, Allah angkat dia beberapa derajat. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi nar jahannam. Ada orang yang betul-betul dia mengucapkan kalimat yang ditundang murka Allah, menyebabkan Allah murka, la yulqi laha balan. Tidak dia pedulikan, tidak terdetak hatinya bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Yahwi biha fi nar jahannam, melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa inda Muslim, disebutkan di dalam hadis Muslim, dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha. Seorang hamba betul-betul dia mengucapkan perkataan satu kalimat yang ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ini sudah kita dapatkan tadi. Nah, ya. Yang ternyata jelas baginya dia apa dalam ucapannya itu melemparkan, atau dia tidak mengambil kejelas, artinya tidak dia perhitungkan apa yang dia ucapkan tersebut. Yahwi biha finnar ab'ad, lebih jauh dari timur dan barat. Nah, di sini juga bukan berarti kita dilarang bergurau. Tidak dilarang bergurau. Rasulullah punya seorang yang tukang guyon. Tapi sahabat yang dikatakan tukang guyon ini ternyata sering dihadapkan pada Rasulullah, dicambuk. Nah, karena pendapatan khamar, ya. Nah, tapi diketahui dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, mereka juga bergurau. Bahkan ada sebagian sahabat yang juga senang bergurau di depan Rasulullah. Ketika dia menjadi panglima pasukan, malah dia ngerjain teman-temannya, disuruh lompat masuk ke dalam api unggun yang besar, ya, karena sedang marah. Subhanallah, kalau mereka masuk semuanya, kalian masuk semua, kalian tidak akan keluar dari neraka. Tidak akan keluar dari api. Innama ta'atu fil ma'ruf, keluar. Saya dapatkan hadis itu. Baik, ala kulli hal. Nah, bukan berarti yakni hal lain seperti ini. Nah, kita tidak diharamkan untuk bergurau, tidak. Ya, niatkan kita bergurau menyenangkan teman, bukan untuk menjatuhkannya, bukan untuk menyakiti hatinya. Ya. Kalau kira-kira mungkin tersinggung apa ya, cepat-cepatlah diralat. Ya. Bukan maksudnya tadi. Nah, kadang-kadang ya kita kan beda-beda makna. Nah, ada yang memang dia biasa fair, ya, biasa, tapi dibalas seperti itu juga enggak sakit hati. Nah, Maka kita hati-hati kalimat yang keluar itu jangan kalimat-kalimat yang kotor dan dusta. Nah, Rasulullah dan para sahabat juga bergurau. Rasulullah juga menggurauhi, ya, berkelakar dengan nenek-nenek, dengan sahabat. Ya Rasulullah, bawalah saya. Nah, ya, nah, ya besok nanti kamu saya bawa di atas anak unta. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin anak unta bisa bawa saya? Kan, nah, guyon ini para sahabat. Nah, Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin ya, dia apa? Besok kamu akan saya bawa, insyaallah kamu akan saya bawa di atas anak unta. Para sahabat ini bingung, kok anak unta, mana mungkin anak unta kuat membawa saya yang besar seperti ini. Nah, bingung dia tanya, ya Rasulullah bagaimana mungkin anak unta bisa membawa saya? Bukankah setiap unta itu dari induknya? Iya. Nah, guyon Rasulullah. Nah, bukan berarti tidak. Nah, kalimatnya kalimat dusta. Dan itu diancam oleh Rasulullah SAW, orang yang bergurau dengan mengucapkan kata-kata yang dusta. Wailun lahu thumma wailun lahu. Nah, qala rahimahullah wa hadha Tirmidzi wa inda Tirmidzi min hadits Bilal bin Harits al-Muzani 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma yadhunnu an tablugha ma balaghat. Sungguh salah seorang dari kamu betul-betul mengucapkan kalimat karena keridhaan Allah yang dia kira akan sampai kepada apa yang dicapai oleh kalimat tersebut. Fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Allah catat untuknya dengan kalimat itu keridhaannya sampai hari kemudian, sampai hari bertemu dengan Allah. Wa inna ahdakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fa yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Lalu dia enam, dia yang mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah, yang dia mengira, tidak dia kira bahwa itu akan mencapai apa yang dicapai oleh kalimat tersebut, ya, tersebar. Allah catat untuknya dengan kalimat itu kemurkaannya sampai dia bertemu dengan Allah. Wa'ayyadzillah. Wa kana Al-Qamah yaqulu, dan Al-Qamah berkata, Al-Qamah mungkin rawinya bisa Ibn Abi Waqqas, bisa Al-Qamah Al-Laitsi, yang lain. Qala kam min kalamin qad mana'anihi hadithu Bilal ibn al-Harith. Betapa banyak kalam-kalam, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, ungkapan, perkataan yang ingin saya ungkapkan, ingin saya sampaikan, tetapi tercegah, tertahan oleh hadis Bilal al-Muzani ini. Bilal ibn al-Harith al-Muzani. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, pertimbangkan, ya. Pertimbangkan. Nah, baik itu urusan pribadi, urusan rumah tangga, apalagi urusan da'awiyah. Ya. Nah, termasuk juga dalamnya urusan orang lain. Walaupun mungkin dia tahu, coba tahan dulu. Entah dia menasihati, dia dapatkan orang tersebut, mau dia nasihati atau dia peringatkan atau dia sebelum dia mungkin tanyakan kepada yang lain. Nah, jangan ada yang tahu, ya. Urusan pribadi, urusan keluarga, nah, sebisa mungkin. Nah, yang memberikan problem adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Adukan lebih dahulu kepada Allah. Nah, sebisa mungkin. Nah, kadang-kadang mungkin kita sampaikan kepada orang yang kita anggap berilmu, yang mungkin punya terbatas. Ya, kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah membukakan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, Allah menjanjikan pula wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kenapa kok belum? Mungkin kita yang kurang bertakwa. Ya. Nah, urusan anak, urusan suami bagi yang perempuan, nah, urusan istri bagi yang ikhwan, nah, tetangga, murid, guru, sahabat, pegawai, atasan, nah, macam-macam. Qala rahimahullah wa fi jami' Tirmidzi aidan min hadithi Anas qala tu'man nam tuwfiya rajulun min bani Isra' min as-sahabah tuwfiya rajulun min as-sahabah faqala rajulun abshir bil jannah. Ada salah seorang sahabat meninggal dunia, berarti dia hidup bersama Rasulullah dan para sahabat di zaman itu, dia meninggal dunia. Ada sahabat yang lain berkata, ada yang lain berkata abshir bil jannah, gembiralah kamu dengan surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yudrika, dari mana kamu tahu dia bisa dapatkan surga? La'allahu takallama fi ma la ya'nihi, mungkin dia pernah bicara perkataan yang tidak ada manfaat bagi dia, bukan urusan dia. La ya'nihi, bukan urusan dia, bukan kepentingan dia, bukan jatah dia untuk bicara. Aw bakhil bi ma la yunqisu, atau bakhil dengan sesuatu yang sebetulnya itu tidak membuat kurang, tidak membuat kurang ilmunya, tidak membuat kurang waktunya, tidak membuat kurang hartanya, tidak membuat kurang kehormatannya, kedudukannya, jabatannya, tapi dia bakhil untuk berinfak dengan apa yang dia miliki ini tadi. Qala haditsun hasan, kata beliau. Nah, tapi di sini didoaikan oleh Syekh Albani. Hasan mungkin dari riwayat yang lain atau mungkin maknanya, ya. Karena ada seperti ini juga. Nah, pertama dalam hadis yang lalu, hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib, min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa? Sesuatu yang bukan kepentingan dia, bukan urusan dia, bukan tanggung jawab dia, bukan tugas dia, bukan beban dia. Dia tidak mas'ul dalam urusan itu, dia ikut bicara. Sama seperti ini kan juga disebutkan dalam riwayat yang lain, seperti orang-orang yang dikatakan Rasulullah, ruwaibidah yatakallamu bi amril ammah. Ruwaibidah enggak punya ilmu, nah, tapi bicara urusan umat. Nah, seperti ini juga bahkan pernah terjadi, anak bayi kaum muslimin meninggal dunia, Bunda Aisyah radhiyallahu anha memuji, dari mana kamu tahu, siapa yang tahu tentang apa yang dia perbuat? Syarat juga. Nah, ya. Qala haditsun hasan wa fi lafdin anna ghulaman ustushida yaum Uhud, seorang remaja gugur di waktu perang Uhud. Fawujida ala batnihi sakhratun marbutatun minal ju'. Ditemukan di perutnya ternyata ada batu yang mengganjal karena laparnya. Sambil kelaparan jihad. Famasakhat ummuhu turaba an wajhihi wa qalat, ibunya mengusap wajah anak itu mengusap dari debu, membersihkan debu tanah dari muka anaknya. Fa waqalat, dan berkata, hani'an laka ya bunayyal jannah, selamat untukmu wahai ananda, surga bagimu. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan harapan ya, syahid zahirnya si ghulam mati syahid, si ghulam mati syahid. Orang yang mati syahid kan, apalagi jelas ketika itu dia membela agama Allah. Nah, spontan ibunya mengatakan, hani anak, selamat engkau nak, surga untukmu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nah, wa ma yudriki, apa, dari mana kamu tahu? La'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi wa yamna'u ma la yadur, mungkin dia pernah bicara tentang sesuatu yang bukan urusan dia, tidak menjadi kepentingan dia, tidak menjadi tanggung jawab dia. Wa yamna ma la yadur, dan dia menahan diri, menghalangi, menolak, menahan sesuatu yang tidak merugikan dia. Apa salahnya kalau dia misalnya meminjamkan? Apa salahnya kalau dia memberikan? Toh enggak berkurang hartanya, enggak menjadi rugi tenaganya, pikirannya, waktunya. Ini salah satu di antara faedahnya, memang seperti dikatakan oleh para ulama, Kenapa? Yani artinya bisa, walaupun maknanya apa namanya di hadisnya sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih. Jangan cepat-cepat memberi keputusan. Apalagi masalah ini yang dihukumi adalah perkara zahir. Jadi tidak mesti. Yang zahir itu bisa kita katakan, nah, seperti zahirnya. Lihat bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Nah, walaupun yang semakna dengan ini banyak hadisnya. Ya, yang semakna dengan ini hadisnya banyak. Jangan langsung memuji. Jangan langsung memutuskan. Seakan-akan benar seperti itu yang terlihat oleh mata. Mata kita ini menipu. Ya. Nah, mata kita ini menipu. Apapun yang kasat mata terlihat belum tentu seperti itu. Lihat nih. Seorang anak bayi muslimin dipuji oleh Bunda Aisyah. Wa may yudrik? Dari mana kamu tahu? Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, seperti ini juga. Nah. Ya. Nah, enggak bisa kita memastikan, tapi kita berharap. Nah, bahkan pelayan Rasulullah, maula Rasulullah, pembantu Rasulullah berjihad luar biasa, masya Allah. Wah, hebat dia, mati syahid, selamat dia. Pembantu Rasulullah, masya Allah, kemudian mati syahid. Jangan cepat-cepat memuji. Kenapa? Dia sedang diselimuti oleh selimut yang nab dari ghanimah yang belum dia serahkan untuk dibagi. Dia ambil. Sekarang dia dibakar dengan selimut tersebut. Siapa yang berani menjamin? Hati-hati dengan, nah, belum tentu apa yang kasat mata itu benar seperti yang kita lihat. Kita lihat, kita berdoa, kita berharap. Baik ataupun buruk. Kalau buruk, kita doakan semoga Allah perbaiki. Ya, dalam riwayat pernah disebutkan, Nabi Isa melihat orang mencuri. Ya. Subhanallah, Nabi, kisah Israelnya, tapi ini masih disebutkan dalam kitab Tauhid. Orang itu menyatakan, La ilaha illallah, saya bukan pencuri. Astagfirullah. Nabi Isa mengatakan, ya mungkin mataku yang salah. Mataku yang salah. Subhanallah, Ambiya. Ya. Ya. Ya. Hala. Wa fi sahihain, di dalam sahihain min hadis Abi Hurairah, yarfa'u, dari hadis Abu Hurairah, dia rafa'kan kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengatakan yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, atau diam. Tidak bisa dia mengucapkan kata-kata yang baik, diam. Diam itu emas. Ya. Nah, kalau dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik, ucapkan dengan. Dan tidak semua pula maklumat itu tuqal. Ya, mungkin ada pada tempat-tempat tertentu, keadaan-keadaan tertentu di mana orang bisa menangkapnya, barulah kita ucapkan, kita sampaikan. Al-haqqu qad ya'tarihi su'ut ta'biri. Kadang-kadang kebenaran itu bisa tertutupi, terhalang untuk sampai karena kita salah mengungkapkan. Kita ingin menyampaikan benar, ini benar A, tapi salah kita mengatakan itu A. Jadi orang enggak paham itu A. Nah. Ya. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu? Apa kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kita enggak pandai menyampaikan? Nah, salah ucap. Nah, maka siapa yang beriman kepada hari kemudian Allah dan hari kemudian, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik, dan atau tidak, kalau tidak bisa dia, hendaklah diam. Wa fi lafdin li muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, jika dia menyaksikan satu perkara, hendaklah dia bicara dengan yang baik, mengatakan yang baik atau diam. Lihat sesuatu, nah, ucapkan yang baik. Nah, seperti tadi juga mengajarkan kita, jangan cepat-cepat kita memberikan keputusan. Harapan memang. Ya, kita berharap orang ini masya Allah setiap bertemu, masya Allah baiknya, narjulahu. Ya, narjulahu. Semoga Allah kokohkan dia. Semoga Allah teguhkan dia di atas hak. Semoga Allah bimbing dia. Yang jelek belum tentu kita bisa melihatnya seperti itu juga. Nah, walaupun memang kejelekan yang kita lihat, ya, mungkin dia tidak sengaja, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia salah ucap, mungkin bukan saya yang dimaksud, mungkin bukan itu maksudnya. Nah, hal-hal yang kasat mata bisa tertangkap oleh indera kita. Nah, lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Qala rahimahullah wa dzakara Tirmidzi bi isnadin sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala min hadits man hadits Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia, tidak menjadi kepentingan dia. Nah, ya, janganlah kita merasa punya sesuatu yang lebih mampu dari yang lain sehingga kita merasa berhak untuk bicara, untuk terjun dalamnya, untuk membahasnya, untuk mengerjakannya, untuk menatanya. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain.